di bawah 4 bulan seperti yang terjadi pada Nabi, maka hukumnya bukan ilah. Hadis yang pertama kemarin telah kita baca dan sekarang kita baca terjemahannya. Hadis cerita Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, halaman 311, baris yang kelima. Umar bin Al-Khattab telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istri-istrinya, Umar berkata, aku memasuki masjid. Lalu aku melihat orang-orang memukulkan tanah dengan batu-batu kerikil sambil berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Hal itu terjadi sebelum para istri Nabi diperintahkan memakai hijab. Umar berkata, aku berkata, aku harus mengetahui kejadian sebenarnya hari ini. Maka aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, wahai putri Abu Bakar, sudah puaskah kamu menyakiti Rasulullah SAW? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apa urusanmu denganku, wahai putra Khattab? Nasihatilah putrimu sendiri. Maka setelah itu aku langsung menemui Hafsah binti Umar dan aku katakan kepadanya, wahai Hafsah, sudah puaskah kamu menyakiti Rasulullah SAW? Demi Allah, sesungguhnya kamu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak menyukaimu. Seandainya bukan karena aku, niscaya Rasulullah SAW sudah menceraikanmu. Maka menangislah Hafsah sekuat-kuatnya. Aku bertanya, di manakah Rasulullah SAW sekarang berada? Ia menjawab, di tempatnya di kamar atas. Ini di tempatnya di kamar atas, maksudnya di rumah Nabi sendiri. Aku segera masuk, namun ternyata di sana telah berada Robah, pelayan Rasulullah SAW yang sedang duduk di ambang pintu kamar atas sambil menggantungkan kedua kakinya pada tangga kayu yang digunakan Rasulullah SAW untuk naik turun. Lalu aku berseru memanggilnya, wahai Robah, mintakan izin untukku menemui Rasulullah SAW. Kemudian Robah memandang ke arah kamar Rasulullah SAW, lalu memandangku tanpa berkata apa-apa. Aku berkata lagi, wahai Robah, mintakan izin untukku menemui Rasulullah SAW. Sekali lagi ia hanya memandang ke arah kamar Rasulullah, kemudian ke arahku tanpa berkata apa-apa. Akhirnya aku mengangkat suara dan berseru, wahai Robah, mintakan aku izin untuk menemui Rasulullah. Aku mengira Rasulullah SAW menyangka aku datang demi kepentingan Hafsah. Demi Allah, kalau beliau menyuruhku untuk memukul tengkuknya, maka segera akan aku laksanakan perintah beliau itu. Kemudian aku keraskan lagi suaraku dan akhirnya Robah memberikan isyarat kepadaku supaya menaiki tangga. Aku lalu segera masuk menemui Rasulullah SAW yang sedang berbaring di atas sebuah tikar. Aku duduk di dekatnya, lalu beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu lain yang menutupi beliau selain kain itu. Terlihat bahwa tikar telah meninggalkan bekas di tubuh beliau. Kemudian aku melayangkan pandangan ke sekitar kamar beliau. Tiba-tiba aku melihat segenggam gandum kira-kira seberat satu sa' dan daun penyamak kulit di salah satu sudut kamar, serta sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak tergantung di sana. Itulah perkakas rumah Nabi. Seketika kedua mataku meneteskan air mata tanpa dapat kutahan. Rasulullah bertanya, apakah yang membuatmu menangis, wahai putra Khattab? Aku menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar itu telah membekas di punggungmu, ini di pinggangmu, dan tempat ini aku tidak melihat yang lain dari apa yang telah aku lihat. Itu di rumahnya tidak ada yang lain selain dari gandum yang seukuran satu sa' dan daun yang digunakan untuk menyamak kulit, dan ada satu kulit yang tergantung yang belum selesai disamak untuk tempat air minum. Itu yang terlihat oleh Umar di rumah Nabi SAW dari perkakas. Sementara Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia bergelimang buah-buahan dan sungai-sungai. Sedangkan engkau adalah utusan Allah dan hamba pilihannya, hanya berada dalam sebuah kamar pengasingan seperti ini. Ini kamar kecil yang isinya tidak ada. Rasulullah SAW lalu bersabda, wahai putra Khattab, apakah kamu tidak rela jika akhirat menjadi bahagian kita dan dunia menjadi bahagian mereka? Aku menjawab, tentu saja aku rela. Umar berkata, ketika aku pertama kali masuk, aku melihat kemarahan di wajah beliau. Ini kembali kepada inti tujuan dari kedatangan Umar, yaitu mempertanyakan tentang urusan Nabi dengan istri-istrinya. Maka ketika pertama kali dia menjumpai Nabi, memang terlihat di wajah Nabi raut kemarahan yang luar biasa terlihat oleh Umar. Lalu aku tanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah yang menyusahkanmu dari urusan istri-istrimu? Jika engkau ceraikan mereka, maka sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya akan tetap bersama engkau, begitu juga Jibril, Mikail, aku dan Abu Bakar serta segenap orang-orang mukmin pun juga tetap bersamamu. Sambil mengucapkan kata-kata itu, aku selalu memuji Allah dan berharap semoga Allah membenarkan ucapan yang aku lontarkan tadi. Kemudian turunlah ayat takhyir, memberikan pilihan berikut ini. Ayat dalam surat Tahrim nomor 5, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lain baik dari kamu, istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Ini sedikit berisi ancaman kepada istri-istri Nabi yang mempersulit dan menyusahkan Nabi SAW saat itu. Makanya mereka semuanya bertobat, radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian, dan jika kamu berdua bertobat, ini dalam surat Tahrim juga, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, ini untuk Aisyah dan Hafsah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. At-Tahrim ayat 4. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah telah bersekongkol terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Aku katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan mereka? Ini terjadi perseteruan di antara istri-istri Nabi, dan itu juga di antara penyebab Nabi melakukan ila. Yang hanya satu bulan, nanti akan kita ketahui. Makanya Umar bertanya, apa benar engkau telah menceraikan istri-istrimu? Beliau menjawab, tidak. Kemudian aku jelaskan pada beliau bahwa sewaktu aku memasuki masjid, aku melihat kaum muslimin memukul-mukul batu kerikil ke tanah sambil berkata bahwa Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya. Apakah perlu aku turun untuk memberitahukan mereka bahwa sebenarnya engkau tidak menceraikan istri-istrimu? Beliau bersabda, boleh, kalau memang kamu ingin. Aku masih tetap berbicara dengan beliau sampai akhirnya aku melihat beliau benar-benar reda dari kemarahannya, bahkan beliau sudah dapat tersenyum dan tertawa. Kasyara yang kemarin juga kita terjemahkan sesuai dengan makna secara umum, maksudnya adalah bukan hanya tersenyum, tetapi dia lebih dari tersenyum sehingga terlihat giginya. Ini membuat Nabi SAW menunjukkan bahwa Nabi SAW benar-benar bergembira dengan kedatangan Umar. Dia tersenyum dan bahkan dia tertawa, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling indah gigi serinya. Ya, ketika dia tertawa maka dan terlihat giginya, maka benar-benar terlihat keindahan gigi seri Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW kemudian Rasulullah turun dan aku pun ikut turun. Turun dari rumahnya tadi. Ya. Aku turun terlebih dahulu, lalu aku pegang erat-erat batang pohon yang digunakan sebagai tangga tersebut. Turunnya dengan berpegangan yang sangat kuat. Dan Rasulullah SAW pun turun seakan-akan beliau jalan di atas tanah dan tidak memegang apapun dengan tangannya. Turun tanpa berpegang kepada pemegang yang ada di tangga tersebut. Berbeda dengan Umar. Ini menunjukkan Nabi SAW benar-benar dalam keadaan bergembira dan ketangkasan Nabi. Ya. Kemudian aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berada di dalam kamar itu selama 29 hari. Ya, dia memang Nabi SAW bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan berada di sana. Dan baru hanya sampai 29 hari ini yang membuat Umar bertanya-tanya, karena Nabi SAW bersumpah untuk tidak menggaulinya sebulan. Untuk tidak menggauli istrinya sebulan, dan itu baru masih 29 hari. Kata Umar, beliau bersabda, sesungguhnya satu bulan berjumlah 29 hari. Dalam hitungan bulan Hijriah, satu bulan itu ada kalanya berjumlah 29 hari dan ada kalanya berjumlah 30 hari. Nabi SAW dalam hal ini mengambil hitungan yang terkecil dari satu bulan dalam bulan-bulan Hijriah. Lalu aku berdiri di pintu masjid sambil berseru dengan suara sekeras-kerasnya, Rasulullah SAW tidak menceraikan istri-istrinya. Kemudian turunlah ayat, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. An-Nisa ayat 83, dan akulah orang yang mengetahui perkara itu, maka Allah Azza wa Jalla lalu menurunkan ayat tentang takhyir. Inilah terjemahan hadis yang kemarin kita baca, menunjukkan yang pertama adalah terjadinya ila. Ya, berbentuk ilah, yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istri, dan Nabi bersumpah selama satu bulan, dan dia mengambil hitungan satu bulan itu 29 hari. Ya. Kemudian banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang mungkin bisa diambil, seperti kezuhudan Nabi, pandangan Nabi terhadap dunia, kecintaan Abu Bakar kepada kecintaan Umar kepada Nabi SAW. Beliau menangis bersedih melihat kondisi kehidupan Nabi dan membandingkan dengan penguasa-penguasa dunia yang lain saat itu. Sementara Nabi SAW hidup di rumah yang kecil, yang kosong dari perkakas, makanan pun tidak ada kecuali hanya beberapa genggam gandum. Itu saja, sementara pemakannya tidak ada. Tidak ada dagingnya, tidak ada yang lainnya, hanya gandum saja. Kemudian perkakas yang lain seperti kulit yang belum selesai disamak untuk tempat air. Itulah rumah Nabi SAW yang dilihat oleh Umar, kemudian dia tidur di atas sehelai tikar. Dan ketika dia bangkit, maka bentuk tikar itu membekas di badannya. Kemarin saya sempat mencontohkan dengan tikar pandan. Kalau dahulu kita tidur di atas tikar pandan, saya waktu kecil disediakan satu helai untuk per orang, karena memang dibuat sendiri oleh nenek saya tikar pandan tersebut. Maka untuk satu orang satu tikar pandan. Ketika kita bangun, sementara kita pakai mungkin kain yang tidak ada lengan, baju yang tidak ada lengan, maka di sini akan membekas persis dengan petakan-petakan yang ada di tikar pandan tersebut. Seperti itulah keadaan tubuh Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar, dan bukan tikar pandan tetapi tikar daun kurma. Tikar daun kurma, maka daun itu yang membekas di badan Nabi, dan Umar membandingkan Nabi dengan penguasa dunia yang lain seperti Hirakal, ya, Azimur Rum, kemudian juga Kisra, Kaisar dengan Kisra, penguasa dunia. Yang Nabi SAW setingkat dengan mereka, dan juga Nabi SAW utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Allah, manusia yang mulia. Tetapi begitu luar biasa kehidupan Nabi di rumahnya. Kemudian pelajaran-pelajaran yang lain seperti Allah Subhanahu Wa Taala menjaga nabinya, memelihara nabinya, menjaga perasaan nabinya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengancam istri-istri Nabi yang menyusahkan Nabi, bila mana mereka tidak bertobat dengan mengganti dengan istri-istri yang lebih baik. Ya, seperti dalam surat At-Tahrim tadi, kemudian juga kemelut juga yang terjadi di rumah Nabi. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya istri itu bila lebih dari satu orang, tentu akan semakin terbuka munculnya masalah yang lebih daripada punya satu istri. Satu istri ada masalah, dua istri tentu akan bertambah masalah. Makanya orang yang hendak membuka kesempatan untuk berpoligami, maka siap untuk menghadapi problem yang lebih banyak. Ya, problem yang lebih banyak daripada punya satu istri. Misalnya sakit, kalau punya satu istri, sakit hanya satu. Tapi kalau dua istri, kedua-duanya sakit. Kalau tiga istri, kedua-duanya minta. Ini semua, dan semua istri Nabi meminta. Kesembilan-sembilannya meminta tambahan nafkah, dan juga terjadi perseteruan di antara mereka. Yang mempunyai keduanya punya kelompok-kelompok, dan kedua kelompok saling serang menyerang. Ini membuat Nabi SAW benar-benar tersuliti, dan akhirnya Nabi SAW bersumpah untuk tidak menggauli mereka dalam satu bulan. Dan itu yang diisukan cerai. Padahal Nabi SAW tidak menceraikan, tidaklah menceraikan istri-istrinya tersebut sebagaimana yang didapatkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian juga pelajaran, tidak semua berita itu harus disebarkan. Dan ini yang ditegaskan oleh Allah, bahkan di situ turunkan ayat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini terakhir tadi. In ja'akum ya surah An-Nisa 83, in ja'akum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Bila mana ada berita yang, dan ini yang sekarang tersebar di dunia mas, ketika ada berita yang munculkan ketakutan, kekhawatiran, atau berita tentang hal-hal yang mengancam keamanan, tersebar dengan mudah. Tersebar dengan mudah, padahal ini harus dikembalikan kepada penguasa, kepada Rasul dan penguasa ketika itu. Umar melakukan jalur yang prosedural, yaitu dia langsung meminta penjelasan dari Nabi SAW. Dan ini yang benar. Ya, ini yang benar. Dan ini pelajaran sangat penting yang diajarkan oleh kisah ini kepada kita. Bila mana ada berita yang menyangkut permasalahan yang mengkhawatirkan atau yang mengancam keamanan, ini tidak sebegitu saja kita menyebarkannya. Dan ini adab yang diajarkan oleh Allah. Adza'u bih. Allah berfirman, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teguran, makanya mereka semuanya bersedih. Masuk ke masjid semuanya orang berduka. Umar masuk masjid melihat orang semuanya muram. Menokok-nokok tanah dan seakan-akan mereka benar-benar ditimpa oleh permasalahan besar sambil berkata Nabi menceraikan istri-istrinya. Mereka benar-benar bersedih. Ini berita yang menyedihkan. Ternyata beritanya tidak benar. Ini masih di kota Madinah. Semenjak itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 83 An-Nisa tersebut mengajarkan bahwasanya berita-berita yang membuat orang bersedih, membuat orang khawatir, jangan mudah menyebarkannya. Ya, harus kita cek dan harus kita tabayun dan kembalikan masa itu kepada yang berwenang, apalagi yang berkaitan dengan pemerintah, dengan keamanan stabilitas negara kita. Ini harus kembalikan kepada pemerintah. Jangan kita yang menyebar-nyebarkan ternyata beritanya berita yang dusta, yang bohong, yang tidak ada dasarnya. Maka ini telah melanggar adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang juga sangat penting untuk kita petik, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran lain, tetapi yang berkenaan dengan bab adalah masalah ila tadi. Ila itu sumpah, yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istri, dan dia terhitung, para ulama memang berbeda pendapat tentang hukumnya. Sementara definisinya tadi, bersumpah untuk tidak menggauli istri, ada yang mengatakan mutlak, pokoknya sumpah, satu hari dia tidak bersumpah, atau pokoknya hari ini saya tidak akan mungkin mendatangimu, atau seminggu ini. Ini kata sebagian ulama, ini sudah masuk ilah. Tetapi ada yang mengatakan ilah itu minimalnya 4 bulan. Ini sudah terlalu luar biasa, 4 bulan tidak menggauli istri. Bukan hanya istrinya yang tersiksa, dia juga tersiksa sebenarnya. Ya, tapi maka ini hukum yang ditetapkan oleh agama. Nabi SAW hanya satu bulan bersumpah, dan memang itu bukan cerai. Bukan cerai, sumpah untuk itu tidak cerai. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan, maka pemimpin atau pengadilan agama sudah memastikan dia untuk merujuk, untuk kembali menggauli istrinya. Kalau tidak dipaksa, kalau tidak diceraikan, kalau tidak mau juga diceraikan, ya jatuh talak. Ya. Ini tentang hukum masalah ilah yang kita ambil dari hadis yang pertama tadi. Dan kita lanjutkan membaca hadis yang kedua. Hadis nomor 3. Kan tidak bersumpah, dia sumpahnya. Ilah itu kan sumpah. Ilah itu artinya sumpah. Ya. Ilah itu artinya sumpah, bersumpah. Tapi kalau tidak menggauli karena faktor-faktor yang tidak dikaitkan dengan sumpah, maka tidak terhukum ilah. Ya. Misalnya niatnya hanya tidak ada sumpah, tapi niatnya untuk memberikan pelajaran sama istrinya, dia pergi berapa lama, dan ini tentu berpengaruh juga, tapi tidak masuk kepada hukum ilah. Ilah itu adalah sumpah. Adalah sumpah. Hadis nomor 3613. Ini pelajaran ilmu yang bukan untuk diamalkan, ya. Ini ilmu yang seperti macara secara cerai pada umumnya, pembahasan kita ilmu yang bukan untuk diamalkan, tapi kalau memang itu terjadi maka kita harus mengikuti aturan agama. Baik, Imam Muslim mengatakan hadatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Sulaiman ya'ni bin Bilal qala akhbarani Yahya qala akhbarani Ubaid bin Hunain annahu sami'a Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yuhadithu qala makastu sanatan. Ini bermula dari cerita Abdullah bin Abbas. Selama 1 tahun wa ana uridu an as'ala Umar ibn Khattab an ayatin. 1 tahun saya dia dalam keraguan, tanya atau tidak, tanya tidak, tanya tidak. Ya, Abdullah bin Abbas selama 1 tahun antara bertanya atau tidak bertanya, menanyakan kepada Umar tentang sebuah ayat dalam Al-Quran. Sementara Abdullah bin Abbas sebagai rujukan Umar dalam tafsir. Ya, tetapi dalam hadis, dalam ayat ini dia ingin mengambil ilmu dari Umar bin Khattab. Kedua-duanya mufassir para sahabat. Umar bin Khattab mufassir, Abdullah bin Abbas mufassir, dan ketika kedua-duanya sama-sama memiliki ilmu yang sama, tafsir yang sama. Di zaman Khalifah bin Umar, dalam kasus yang lain, Umar pernah mengumpulkan tokoh-tokoh tua para sahabat, dari orang-orang yang ikut perang Badar. Ini juga menunjukkan ilmu mereka luas. Ketika di masa khalifahnya dikumpulkan semua ulama-ulama sahabat, di situ dimasukkannya oleh beliau siapa? Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil, ya, umurnya masih kecil. Yang tua-tua melihat, ini kok masuk anak ini, ya? Ya. Kemudian akhirnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui tafsir surah An-Nasr? Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadukhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, di situ engkau melihat orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke agama Islam, maka bertasbihlah dan mintalah ampunan kepada Allah. Ini ayatnya. Kemudian para sahabat yang lain yang tua-tua mengatakan ini tentang berita gembira. Ya, semua kan berita gembira zahirnya. Bila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan penaklukan kota Mekah, maka bertasbihlah. Ya, datang berita gembira. Ini berita gembira untuk Nabi SAW dan diperintah untuk bersyukur. Ya. Kemudian setelah semuanya, ada yang mengatakan tidak tahu, ada yang mengatakan itu tafsirnya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Abdullah bin Abbas, adapun engkau wahai gulam, apa pendapatmu tentang tafsir ayat ini? Justru kata Abdullah bin Abbas, ini adalah berita duka. Ini ayat adalah berita duka, yaitu memberitakan dekatnya ajal Nabi SAW. Ternyata penafsiran mereka, walaupun Abdullah bin Abbas juga mengetahui tafsir itu, tafsir yang tadi, tetapi ini tafsir yang lain dari ayat tersebut, adalah berita duka. Dan ternyata tafsir yang diketahui oleh Abdullah bin Abbas juga diketahui oleh Umar. Maka dia mengatakan, ini juga yang saya ketahui, bahwasanya ayat ini turun sebagai berita duka, dan ayat ini satu-satunya ayat dalam surat-surat yang pendek yang dia madaniyah. Ya, dia madaniyah. Bukan makkiyah, tetapi madaniyah. Ya, turun setelah hijrah, dan turunnya justru di Mekah. Turunnya justru di Mekah, di Mina, ketika Nabi Haji Wada. Ya, di Haji Wada turun dan menunjukkan bahwasanya penafsirannya adalah berita duka, karena setelah beberapa bulan setelah Nabi pulang dari haji itu beliau meninggal dunia. Tidak lebih dari 3 bulan kurang lebih. Ya, sisa dari Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Rabiul Awal radhiyallahu Rabiul Awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ini menunjukkan Abdullah bin Abbas memang seseorang yang sudah dikenal oleh Umar. Dalam hadis ini justru Abdullah bin Abbas yang ingin bertanya kepada Umar tentang tafsir. Tentang tafsir sebuah ayat, dan dia masa keinginan untuk bertanya itu selama 1 tahun. Ya, dia bertanya atau tidak? Dia masih meragu-ragukan, saya tanya atau tidak? Saya tanya atau tidak? Sama 1 tahun dia tunggu-tunggu kesempatan. Ini kata beliau, makastu sanatan wa ana uridu an as'ala Umar bin Khattab an ayatin fama astati'u an as'alahu haibatan lahu. Alasan kenapa dia selama itu menanti waktu karena benar-benar kewibawaan Umar yang membuat dia khawatir bertanya. Haibah, karena rasa wibawa Umar yang membuat dia benar-benar tak. Umar memang luar biasa. Umar tidak ada orang yang dalam hatinya ada sedikit penyakit kecuali takut kepada Umar. Makanya salah seorang yang hidup di zaman Umar namanya Sabigh. Sad ba ya ghain. Dia seringkali mengakal-akali Al-Qur'an. Artinya dia berbicara tentang Al-Qur'an dengan logika-logikanya. Ini kalau begini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Makanya terdengar dan tersebar sampai kepada Umar, dipanggil oleh Umar sementara di tangan sudah ada cambuk. Ya, sudah ada cambuk. Maka dihukumnya, inilah yang akan, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu itu. Dipukulnya, saya lakukan ini agar kotornya otakmu itu tercuci oleh cambuk ini. Kemudian dia asingkan oleh Umar selama beberapa lama agar dia tidak mempengaruhi yang lain. Kemudian setelah setahun dia dilepaskan kembali, kemudian dia mengatakan dia bersyukur dengan cambukan-cambukan Umar. Dia bersyukur cambuk Umarlah yang mengikis semua kotoran dalam otakku, sehingga Al-Quran bukan tidak lagi saya akal-akali. Artinya membahasnya, melogikakannya, oh ini tidak benar, ini tidak masuk akal. Ini terjadi di zaman Umar. Dan beliau bertobat, dan dia mengungkapkan kata-kata, telah memberikan, mengajarkan kepadaku adab cambuknya Umar. Ya, begitu kerasnya. Makanya ada kalanya orang yang mengeluarkan suara keras di masjid, dia memanggil kedua orang tersebut dan mengatakan, kamu ini, penduduk Madinah atau penduduk luar? Kalau seandainya kamu penduduk Madinah, maka saya akan hukum kamu sekeras-kerasnya. Mengeluarkan suara keras di masjid saja. Ya, mengeluarkan suara keras di masjid. Kalau seandainya, dan ini juga fikih dalam memberi hukum. Nak membabi buta. Dia bertanya, apakah kamu ini penduduk Madinah? Kalau penduduk Madinah, tidak ada alasan. Tetapi kalau orang luar, mungkin karena dia tidak tahu. Maka dia mengatakan, kalau seandainya engkau penduduk Madinah, kalian berdua Madinah, maka saya akan hukum dengan sekeras-kerasnya. Tetapi kalau saya bukan orang Madinah, maka beliau tidak akan menghukumnya, tentu memberikan pelajaran dan nasihat. Ini Umar. Dan itu yang membuat Abdullah bin Abbas selama 1 tahun menunda-nunda untuk bertanya, karena kewibawaan Umar. Karena kewibawaan Umar. Haibatan lahu. Hatta kharaja hajjan. Ini kesempatan yang dapatkan oleh Abdullah bin Abbas. Hingga suatu ketika dia pergi melaksanakan ibadah haji. Fakharatu ma'ahu. Dan saya juga ikut dalam perjalanan tersebut. Falamma raja'a. Dan ketika dia balik. Fakunna biba'di tariq. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji pun dia tidak berani menjawab. Bertanya. Kemudian ketika pulang. Ketika kami berada di dalam satu perjalanan. Adalah ilal araki lihajatin lah. Dia sedikit menyimpang dari jalan, keluar dari jalan, kemudian menuju ke sebuah pohon arak. Pohon arak ini pohon yang rantingnya dibuat siwak. Ya, yang rantingnya dibuat siwak untuk gosok gigi itu. Pohonnya namanya pohon arak, bukan arak. Ya, arak minuman. Dia pohon arak yang nanti rantingnya digunakan untuk siwak yang digunakan untuk menggosok gigi. Dan dia menuju pohon arak itu untuk menunaikan hajatnya. Fawaqaftu lahu, maka saya menunggu hatta faragha, sampai dia selesai. Diiringi oleh Abdullah bin Abbas, dan dia menanti sampai selesai dari hajatnya. Tsumma sirtu ma'ahu, kemudian saya berjalan berdua dengannya. Itu kesempatan dia, karena kedekatan hati bersama dalam safar, kadang safar ini mendekatkan hati. Bersafar bersama-sama mendekatkan hati dan melihat kelebihan-kelebihan teman, kekurangan-kekurangan kita dan seterusnya. Maka itu kesempatan yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas. Faqultu ya Amirul Mukminin, saya bertanya, wahai Amirul Mukminin, yaitu khalifah, manil latani, bukan mana ya. Di situ tertulis mana. Mana itu pertanyaan, di mana? Bahasa kita. Ya, tapi man, siapa? Ya, man, kalau dilanjutkan, karena nunnya itu sukun, dan alif lam setelah alif lam yang setelahnya itu juga sukun, kalau dilanjutkan dia berbaris kasrah. Manil latani, bukan manal latani, tetapi manil latani. Kalau kita ingin memisahkannya, man al latani. Ya. Ya, karena nun itu pada asalnya tidak berbaris, dia sukun. Manil latani, siapa dua orang? Ya, siapa dua orang? Tadhaharata ala Rasulillah SAW min azwajihi. Dua orang dari istri-istri Nabi yang melakukan mudhaharah. Ada sedikit pembangkangan atau melakukan tindakan yang menyakitkan Nabi atau menyedihkan Nabi SAW. Itu pertanyaan siapa? Pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada Umar. Faqal, maka Umar menjawab, tilka Aisyatu wa Hafsa. Dua orang itu adalah Aisyah dan Hafsa. Qala, faqultu lahu, kata Ibn Abbas, saya bertanya lagi, wallahi in kuntu la uridu an as'alaka an hadha mundu sana, fama astati'u haibatan lak. Terus terang, Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah, sesungguhnya pertanyaan ini sudah satu tahun saya berniat untuk menanyakan kepadamu dan tidak juga jadi-jadi karena wibawa ke engkau. Karena saya khawatir dan kena kewibawaanmu. Qala, kata Umar, fala taf'al ma dhananta anna indi min ilmin fasalni anhu fa in kuntu a'lamuhu akhbartuka. Jangan kamu lakukan seperti ini. Ya, jangan kamu fala taf'al. Ya. Jangan kamu lakukan itu lagi. Ya, ma dhananta anna indi min ilmin fasalni anhu. Jika engkau merasa bahwasanya saya punya ilmu tentang sesuatu dan engkau hendak bertanya, maka tanyakan langsung. Ya, tanyakan langsung, jangan tunda-tunda. Jadi dia membuyarkan kekhawatiran takutnya Abdullah bin Abbas kepadanya dengan pernyataan tadi. Jangan lakukan itu lagi. Selama kamu mengira saya punya ilmu tentang apa yang engkau ingin tanyakan, maka tanyakanlah. Kemudian fa in kuntu a'lamuhu akhbartuka. Jika benar-benar saya tahu tentang yang kamu tanyakan itu, maka saya akan beritahukan. Akan saya jawab. Ya, ini menunjukkan bahwasanya adab menjawab pertanyaan. Kalau kita tidak tahu, ya jangan pura-pura tahu. Dan ini Umar radhiyallahu ta'ala an yang ilmunya sangat luas. Ya. Dia nomor dua dalam ilmu tentang agama, ketakwaan, kesolehan, kemuliaan. Tetapi tetap saja yang dijawabnya yang dia tahu jawabannya. Sementara kita yang tahu, yang tidak tahu kita jawab. Ya, yang tahu, yang tidak tahu kita juga jawab. Keberanian kita untuk berbicara tentang agama Allah ini benar-benar luar biasa. Ya. Dan yang senada dengan ungkapan Umar ini, perkataan sebelumnya yang lebih mulia dari dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni law qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Saya tinggal di langit yang di bawah kolong langit siapa? dan berdiri hidup di atas bumi yang ciptaan siapa, sehingga saya berani berbicara tentang Al-Quran tentang apa yang saya tidak ketahui. Ini menunjukkan beliau benar-benar berhati-hati. Dan bahkan upaya untuk berpegang kepada agama ini dengan benar, ini sudah ada nukilan-nukilan perkataan dan pernyataan para sahabat dahulu, terutama dua orang ini. Dan tadi kita ambil perkataan Umar bahwasanya dia mengatakan, jika saya mengetahui jawabannya maka saya akan jawab. Berarti sebaliknya, kalau dia tidak tahu jawabannya tidak jawab, walaupun yang bertanya merasa mengetahui. Ya, nah, saya kan kesini karena engkau seorang tokoh besar, engkau sudah terlalu tua dengan ilmu, kenapa saya dapat jawaban tidak tahu saja. Persis dengan kejadian Imam Malik. Ya, datang orang dari jauh membawa pertanyaan-pertanyaan penting, diutus oleh kaumnya, sampai di Imam Malik hanya sebagian kecil yang diketahui Imam Malik. Dia penasaran, ini saya datang kepada seorang imam besar terkenal di dunia, kenapa saya hanya mendapatkan jawaban tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Imam Malik mengatakan, benar, sampaikan kepada orang di kampungmu bahwasanya Imam Malik tidak tahu. Bangga dengan jawaban tidak tahu karena memang dia tidak tahu. Ya, kita khawatir dengan mengatakan tidak tahu karena kita enggak, wah kalau begitu enggak tahulah orang, kenapa namanya saja yang besar, gelar saja yang banyak. Ya, tetapi sama sekali enggak tahu. Khawatir itu ketika menjawab tidak tahu dalam pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan agama. Pelajaran yang sangat penting kita ambil dari perkataan Umar tadi, fa in kuntu a'lamahu akhbartuka. Jika saya tahu jawabannya saya akan jawab. Qala, ini lanjutannya, dan beliau mengatakan, wa qala Umar, wallahi in kunna fil jahiliyyati ma na'uddu lin nisa'i amran hatta anzala Allah ta'ala fihinna ma anzal. Demi Allah, kata Umar, sesungguhnya dahulu ketika kami di masa jahiliyah, wanita itu tidak ada apa-apanya. Ma na'uddu lin nisa'i amran, wanita itu hina, kata Umar, wanita itu tidak ada nilai apa-apa. Kemudian hatta anzala Allah ta'ala fihinna ma anzal, sampai turun dalam agama Islam ini tuntunan-tuntunan dari Allah yang memuliakan wanita, yang memuliakan wanita. Wa qasama lahunna ma qasam, dan bahkan memberikan pembahagian-pembahagian untuk mereka dari pembagian agama. Dalam di masa jahiliyah tidak dapat warisan. Ya. Dan tidak seorang istri rumah itu tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Bila mana dia melahirkan perempuan di sebagian suku di Mekah itu justru dibunuh karena tidak ada nilainya, memberikan aib. Itu di masa jahiliyah, dan sementara Islam memuliakan, mengangkat tinggi derajatnya, dan bahkan memberikan pembahagian-pembahagian dalam harta warisan, diberikan hak wanita. Walaupun mungkin Allah Subhanahu wa taala membedakan pembahagian untuk laki-laki dan perempuan. Qala fa bainama ana fi amrin a'tamiruhu, ketika saya dalam sebuah masalah yang saya ingin mencari jawaban dan meminta bermusyawarah dengan yang lain, idh qalat limra'ati, tiba-tiba istri saya berkata kepada saya, kata Umar, lau sana'ta kada wa kada, meminta istrinya kepada Umar, coba kamu lakukan ini, coba kamu lakukan ini, diperintah oleh istrinya. Ya. Fakultu laha, wa ma laki anti, wa lima hahuna, wa ma takallufuki fi amrin uriduhu. Ya, Umar naik pula pitamnya. Ya, ini kamu kenapa? Mengajari saya, memerintah saya, melakukan ini. Ya. Kenapa engkau terlalu menginginkan untuk mengatur saya, kata Umar. Faqala li ajaban laka ya Ibn al-Khattab. Maka dia, istri saya berkata, engkau ini mengherankan wahai Ibn al-Khattab. Ma turidu an turaja'a anta wa inna ibnataka laturaji'u Rasulullah SAW hatta yadhalla yawmahu ghadban. Engkau tidak mau istrimu membuat engkau marah sementara anakmu sendiri membuat suaminya marah, dan tentu tidak lebih mulia saya daripada anakmu, karena anakmu adalah ibunda orang beriman, dan tidak lebih mulia engkau daripada istri suami dari anakmu. Ya, anakmu sendiri membuat suaminya marah sementara kamu merasa hina ketika istrimu membuat engkau marah. Ya, Umar tidak menerima. Lalu diingatkan oleh istrinya, engkau ini heran. Sementara anakmu sendiri, istri Nabi SAW, ibunda orang yang beriman, membuat Nabi marah, ya, dan Nabi yang tidak lebih, dan engkau tidak lebih mulia daripada Nabi. Saya tidak lebih mulia daripada anakmu. Ya, ini membuat ini upaya dari istri Umar untuk mengingatkan Umar. Kenapa wanita itu dianggap tidak bisa berbuat apa-apa? Makanya mengatakan ajaban laka ya Ibn al-Khattab, ma turidu an turaja anta wa inna ibnataka la turaji'u Rasulullah SAW. Engkau tidak mau diprotes, engkau tidak mau diperintah, sementara anakmu sendiri memprotes dan memerintah suaminya, meminta tambah nafkah dan seterusnya. Kemudian hatta yadhalla yawmahu ghadban. Ya, sampai suaminya Nabi satu hari marah dan bahkan satu bulan marah. Seperti dalam riwayat yang telah kita baca, qala Umar fa akhudhu ridai thumma akhruju makani hatta adkhula ala Hafsah. Jadi Umar belum mengetahui itu kejadiannya. Ya, belum mengetahui kejadian itu dan istrinya sudah tahu. Ya, makanya Umar ketika mendengar itu lalu dia keluar dan menjumpai Hafsah. Faqultu laha ya bunayya innaki la turaji'ina Rasulullah sallam hatta yadhalla yawmahu ghadban. Benarkah engkau memprotes suamimu sampai suamimu marah dalam satu hari? Faqalat Hafsah wallahi inna la nuraji'uhu. Kata Hafsah, benar, sungguhnya kami istri-istri Nabi sering pernah membuat Nabi marah dan pernah juga meminta dan memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqultu ta'lamina anni uhadziruki 'uqubatallah wa ghadab rasulih ya bunayya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya, tahukah kamu bahwasanya saya telah memperingatkan engkau hukuman dari Allah dan hukuman dari Rasul, wahai anakku? La yaghurrannaki hadhihi allati qad ajabaha husnuha. Jangan sampai engkau terpedaya oleh wanita yang bangga dengan kecantikannya. Itu istri Nabi yang lain, yaitu Aisyah. Jadi dia memperingatkan anaknya Hafsah agar jangan terpengaruh oleh Aisyah, karena memang mereka berdua sering bersama. Ya, mereka berdua sering bersama dan wa hubbu Rasulillah SAW iyyaha, dan cinta Nabi kepada dia. Tsumma kharajtu hatta adkhula ala ummi Salamah liqarabati minha. Kemudian saya masuk untuk menjumpai Ummu Salamah. Jadi sampai ke sini kita baca dan insyaallah kita akan lanjutkan apa yang terjadi antara Umar dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang lain, dan juga antara Ummu Salamah dengan istri Nabi ini ada hubungan antara Ummu Salamah dengan Umar Ibn Khattab ada hubungan kekerabatan, sehingga dia menjumpai beliau setelah menjumpai anaknya sendiri untuk mencari tahu benarkah istri-istri Nabi itu protes kepada Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh istri Umar kepada Umar. Yes, yang membuat Umar naik pitam, membuat Umar marah dan tidak mau diprotes, tidak mau diarahkan, padahal istri-istri Nabi juga melakukan itu kepada Nabi SAW. Ini yang diminta, yang diingin, yang dicari pengetahuannya oleh Umar. Makanya dia menjumpai anaknya, ternyata jawabannya benar, dan dia akan menjumpai ini Ummu Salamah untuk mengetahui kejelasannya lagi, dan insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.